Setong Tesalonika bab 4. Akhirepon tandaretan kaulis deja ampon aparing contoh kesampian katipon apa ko tuna audit na sampian supaya meseneng apang galiana Allah. Pajet audit na sampian ampon katigenika. Nanging semakin bitas mana kuste Isa kaulis deja nyo ona kalaben sangat serta maksa supaya sampian lebih ai tiar pole e dalam parkara kepenika. Sebab sampian ampon oning kas deja napi toduh, sebi kaulus deja ebele aki kesampian, kalaban kobesana kuste Isa. Kasok kana ala egi panika, supaya sampian odi asoce sarang acowi deja nalalakon maksiat. Seniap oring lelake, iantarana sampian kotu oning katipun apa kotuna, odi sarang rajina, kalaban cara se ekasokani ala sarang masenang pangkelina ala sarta manosa. Je ondi noroti pangaturana napso karajina akatireng oreng sta oning ka ala. E dalam parkara sekati kenika, je kantos beda oreng selanyala otabe congoco seteretanan. Ki dimen kaules deja ampon mainga epa keras kesambian, je pangeran bekal ngokomering oreng seabedi kesalahan-kesalahan sesa penikah. Sampian sareng kaule etembeli ala supaya odi kalaben cara sema seneng panggeliana, beni supaya odi acemer. Oreng si nolak pengajaran penikah, beni nolak manusah, tapi nolak Allah si marengaki arona si soce kesambian. Kau le tak perlu pole noles kesambian, parkar katipun apa semestina sampian tarisna katan taretana sesa iman. Sampian tibi ampuni ajari sarang Allah, kangkui saling tarisna. Ben sampian ampon notuaki perkara kenikah katantaretan sesa iman emaki dunia. Nanging tantaretan, kau lenyok onaku ongku sopajo odikna sampian epa lebih saya pole. Ngokti sopajo sampian ayam odikna sarang takrok noro orosana orang lain. Alako nyarek kasap tibi, akati se ampon eparenta aki sarang kau le sedajaka sampian kitimin. Mun odina sampian sapanika, sampian tak tak gentong kapasera saos. Ben sampian tanto eaci sareng reng oreng setak parcaje ka almasih. Tantaretan, sampian kodunga geli sesaler sapar kararing oreng si ampun sedo. Sopaja sampian tak sosa akati reng oreng lain setak geduan pengaraben. Sampian sareng kaulus deje parcaje je Isa ampun sedo, sareng odi pole. Kini kesabab pesambian sarang kaulus deja, parcaja cukun je Allah bekal maudi epoles deja na oreng se ampon sedde, separcaja ke Isa supaya pada eodi asareng Isa. Semangken kaule nerangaki kesambian, pengajaran dari pangeran parkara se kasebut ki buruk genika. Ebak tokus te Isa rabu pole, reng oreng si ki odi, tak bekal aja ngade ireng oreng se ampon sedde sabeluna. Malaikat si agung bekal aira au epa kaja, bentarum beda ala bekal epa monya minangka tanda parintah. Seampona kepenika kusta Isa tibi bekal torona dari swarga, bendring orang Kristen si ampon seda bekal epa audi epole. Seampona kenika sampian sarang kaulis deja siki odi, ebakto kenika bekal eangka a epa sarang ring orang kepenika, kadalam ondemang kiana kusta Isa ebengabang. Sampian sarang kaulis deja, pas bekal Apollo ngasaran kuste Isa selanjengah. Teti, sampian kutu pada saling makuat atina kalaben cak ocak panikah.